Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kajian pada kitab Taskhil Fikhil Faraid, ringkasan fikih faraid. Nah, ini kita masih belajar ringkasannya, belum kitab yang besarnya. Nah, sehingga oleh karena itu pembahasan fikih faraid ini panjang, sehingga kita harus bersabar dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dimudahkan untuk memahami pembahasan tentang faraid. Kajian sebelumnya kita mempelajari tentang warisan untuk ibu. Nah, warisan untuk ibu yaitu ada tiga macam, sepertiga, kedua seperenam, yang ketiga sepertiga dari sisa. Dan juga kita telah membahas maksud dari al-umariyataini, al-umariyataini, dua keadaan terkait dengan harta warisan yang didapat oleh seorang ibu, yang mana yang pertama kali mengeluarkan fatwa ini adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dan didukung dan disetujui oleh para sahabat pada zaman beliau. Dan apa yang beliau sebutkan pada dasarnya telah disebutkan secara umum atau telah ada isyarat-isyaratnya di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga oleh karena itu fatwa beliau didukung oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain atau disetujui. Dan tidak ada riwayat yang dari sahabat Nabi yang menentang fatwa beliau. Disebut dengan keadaan al-umariyataini, yang mana dalam dua keadaan ini seorang ibu mendapatkan sulusul baki, sepertiga dari sisa. Contoh-contohnya telah kita sebutkan pada kajian sebelumnya. Kita ulang sedikit supaya paham dan nyambung dengan apa yang akan kita sebutkan berikut ini. Yang pertama, si ibu mendapatkan sepertiga dengan tiga syarat. Dengan tiga syarat. Yang pertama, al-mayyit, anaknya yang meninggal tersebut tidak memiliki keturunan. Dan juga baik satu orang atau lebih. Kemudian, si anak tersebut tidak memiliki saudara. Wala adadun minal ikhwah awil akhwat. Kemudian yang ketiga, bukan dalam keadaan al-umariyataini. Al-umariyataini sudah kita sebutkan. Yang kedua, si ibu mendapatkan seperenam. Dengan catatan apabila al-mayyit, anak dari si ibu tersebut memiliki keturunan yang dapat mewarisi. Atau al-mayyit yang meninggal memiliki beberapa saudara atau saudari, dua atau lebih. Kemudian yang ketiga, si ibu mendapatkan sepertiga dari yang tersisa apabila dalam keadaan al-umariyataini. Al-umariyataini gambarannya ada dua. Al-umariyataini gambarannya ada dua. Seorang anak, yang pertama, jenazah seseorang meninggal, kemudian dia meninggalkan suami, ibu dan ayah. Suami, ibu dan ayah. 6. Anaknya meninggal. Kemudian anak ini yang dia tinggalkan dari ahli warisnya adalah si ibu, suaminya, berarti yang meninggal perempuan. Dia meninggalkan suaminya, ibu dan ayah. Jadi 3 orang. Barakallahu fikum. Yang pertama yang dikeluarkan adalah hak suami, yaitu separuh dari harta yang ditinggalkan oleh istri. Kemudian yang sisa sepertiganya untuk ibu, kemudian al-baqi sisanya untuk ayah. Keadaan yang kedua, seseorang meninggal kemudian dia meninggalkan istri, ibu dan ayah. Berarti yang meninggal laki-laki. Nah, karena dia meninggalkan istri, ibu dan ayah. Maka si istri mendapatkan seperempat, kemudian sisanya barakallahu fikum sepertiga dari sisa warisan tersebut setelah dibagikan diperuntukkan untuk ibu, kemudian sisanya adalah untuk ayah. Nah, ini 3 barakallahu fikum keadaan warisan yang didapati oleh seorang ibu. Nah, berikutnya adalah mirasul abi, warisan untuk ayah. Warisan untuk ayah. Berarti yang meninggal adalah anaknya. Yang meninggal adalah anaknya. Berapa takaran atau ketentuan warisan yang akan didapati oleh seorang ayah apabila anaknya meninggal dari harta yang ditinggalkan oleh anaknya? 6. Barakallahu fikum, ada 3 keadaan. Ada 3 keadaan. Yang pertama, mirathul abi bil fardi faqat wa huwa sudus. Warisan untuk ayah disebutkan atau dia mendapatkan jatah secara fard. Mendapatkan warisan secara fard. Maksudnya apa? Ada takaran tertentu untuknya. Ada takaran tertentu untuknya, yaitu as-sudus, 1/6. 1/6. Yang kedua, saya ulangi, yang pertama warisan untuk ayah ada 3 macam keadaan. Nah, ada 3 macam keadaan. Tergantung siapa yang ditinggal. Tergantung siapa yang ditinggal dari mayit tersebut. Yang pertama, si ayah mendapatkan secara farad. Secara farad. Apa maksud dari farad? Yaitu dia mendapatkan takaran tertentu. Nah, tidak lebih dan tidak kurang. Nah, yaitu 1/6 dari harta yang ditinggalkan oleh anaknya. 1/6. Au bitta'sibi faqat. Yang kedua, si ayah mendapatkan warisan secara ta'sib, sehingga dia digolongkan sebagai asobah. Dia digolongkan sebagai asobah. Yakni dia mendapatkan sisa dari warisan setelah dibagi kepada yang berhak untuk mendapatkan warisan tersebut. Nah, misalnya si anak punya istri 6, barakallahu fikum, maka untuk istrinya diberikan untuk istrinya sesuai dengan ketentuan yang telah disebutkan. Yang ketiga, si ayah mendapatkan au bil fardi wa ta'sibi ma'an. Si ayah mendapatkan warisan dengan cara farad dan secara ta'sib bersamaan. Dia mendapatkan barakallahu fikum al farad, jatah warisan dengan takaran tertentu yaitu 1/6. Dan seandainya setelah dibagi kemudian ada yang tersisa, maka sisanya untuk siapa? untuk ayah. Nah, barakallahu fikum. Dia punya takaran tertentu, yaitu 1/6. Kemudian nanti setelah dibagi kepada yang lain dan ada yang tersisa, maka sisanya untuk ayah. Nah, pada satu keadaan atau pada keadaan yang ketiga. Nah, barakallahu fikum. Kita bahas satu persatu. Jadi saya ulangi, saya tuliskan. Ada 3 keadaan. Ada 3 keadaan untuk ayah. Nah, yang pertama dengan farad. Apa arti farad? Dia mendapatkan takaran tertentu. Berapa? 1/6. Dia mendapatkan 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Kemudian dengan cara ta'sib. Dengan cara ta'sib. Apa itu maksud dari ta'sib? Yakni si ayah digolongkan sebagai asobah, sehingga dia mendapatkan apa? Sisa setelah dibagi kepada ashabul furud. Kemudian yang ketiga, keadaan yang ketiga, si ayah mendapatkan farad dan ta'sib. Secara farad dan ta'sib. Nah, barakallahu fikum. Si ayah dia mendapatkan 1/6, kemudian apabila masih ada yang tersisa, nah, diserahkan kepada ayah. Mafhum? Yang pertama al-farad. Yang pertama al-farad. Fayarithu bil fardi faqat bi syartin an yakuna lil mayyit far'u warithin dzakar. Far'u warithin dzakarin. Si ayah mendapatkan warisan dengan cara al-farad, yakni 1/6, itu takarannya. Dengan cara al-farad saja, faqat saja, bi syartin, dengan syarat, an yakuna lil mayyiti far'u warithin dzakarin, dengan syarat al-mayyit, anaknya yang meninggal tadi, memiliki keturunan laki-laki. Memiliki keturunan laki-laki. Naam. Barakallahu fikum. Maka si ayah dia mendapatkan 1/6. 1/6. Sebagaimana hal ini disebutkan di dalam Al-Qur'an, wali abawahi li kulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad, dan bagi kedua orang tuanya dari yang meninggal, li kulli wahidin minhuma, bagi setiap seorang dari keduanya, baik ayah atau ibu, akan mendapatkan as-sudus mimma taraka, dari harta yang ditinggalkan, in kana lahu walad, apabila naam yang meninggal tersebut memiliki anak keturunan, dan disebutkan yaitu keturunan laki-laki. Keturunan laki-laki. Waliqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat tadi kita yang baru saja kita sebutkan, disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-11. Saya ulangi, wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad, dan untuk kedua orang tuanya, masing-masing dari keduanya mendapatkan 1/6 dari harta yang ditinggalkan, in kana lahu walad, apabila yang meninggal tadi memiliki anak, yakni anak laki-laki. Waliqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhiqu al-fara'id bi ahliha. Fama baqiya fa huwa li aula rajulin dzakarin. serahkanlah al-faraid, serahkanlah al-faraid, yakni serahkanlah harta. Maksudnya adalah serahkanlah harta yang ditinggalkan, barakallahu fikum, berikanlah bagian harta warisan yang telah ditentukan kepada yang berhak, bi ahliha, kepada yang berhak. Jika masih ada yang tersisa, maka untuk aula rajulin dzakarin, untuk orang laki-laki yang paling dekat nasabnya dengan yang mewariskan, barakallahu fikum, yakni diberikan kepada kerabat yang kerabat laki-laki yang paling dekat nasabnya dari orang yang meninggal tadi. Nah, fa idza akhadha, maka apabila ayah telah mengambil bagiannya, yakni 1/6 dari harta anak yang meninggal, maka yang tersisa adalah untuk al-qarabah, laki-laki yang paling dekat, yakni al-furu', dari anaknya, dari anak al-mayyit, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, anak dengan ayah ini pada dasarnya mereka ini sama golongannya al-asobah. Akan tetapi, barakallahu fikum, haknya anak ini lebih besar daripada haknya ayah terkait dengan harta warisan, barakallahu fikum. Terkait dengan harta warisan, hak anak ini lebih besar. Nah, lebih berat ke anak. Sehingga oleh karena itu ayah mendapatkan al-farad, yakni 1/6, kemudian sisanya untuk anak. Al-baqi, tentunya dalam keadaan seperti ini anak lebih banyak jatahnya daripada ayah. Barakallahu fikum. Dan dalam keadaan ini, barakallahu fikum, si ayah mendapatkan berapa? 1/6. 1/6. Gambarannya apa? Al-mayyit. Nah, mayyit yang meninggal. Mayyit yang meninggal, kemudian dia memiliki ayah, kemudian anak, kemudian saudara, saudara laki-laki atau perempuan. Nah, barakallahu fikum, saudara dapat enggak? Nah, siapa yang bisa jawab? Hah? Enggak dapat. Kenapa? Alasannya? Nah, apabila mayit memiliki laki-laki ke atas, yakni ayah, atau ke bawah keturunan laki-laki, maka saudara enggak dapat bagian. Saudara tidak dapat bagian. Nah, satu saja memiliki ayah, misalnya al-mayyit memiliki ayah, enggak punya keturunan, saudara enggak dapat. Atau enggak punya ayah tapi punya anak, saudara tidak dapat. Barakallahu fikum. Dalam hal ini, nah, sama-sama asobah ini, ayah dan anak ini sama-sama asobah pada dasarnya. Kerabat laki-laki, sama-sama dekat. Nah, jaraknya juga sama. Barakallahu fikum. Jaraknya juga sama, langsung ke atas satu tingkatan, ke bawah satu tingkatan. Kenapa lebih didahulukan anak? Barakallahu fikum. Disebutkan bahwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan di dalam kitab beliau Tashilul Faraid, yakni anak al-ibn awla bit-ta'sib minal ab. Anak ini lebih berhak sebagai asobah. Sebagai asobah. Apa itu asobah? Yang mendapatkan warisan naam belakangan, yakni sisa setelah dikeluarkan kepada ashabul furud. Naam. Anak lebih berhak sebagai asobah daripada ayah. Kalau enggak ada anak laki-laki, naam, ayah statusnya tadi dari al-farad berubah menjadi apa? Al-asobah. Mafhum? 6. Sehingga di sini ayah mendapatkan 1/6. 1/6, kemudian sisa dari 1/6 barakallahu fikum, sisanya untuk siapa? Untuk anak, sisa. Atau barakallahu fikum 5/6-nya untuk anak. Yang kedua, jenis yang kedua tadi at-ta'sib. Yang kedua ta'sib. Wa yarithu bit-ta'sibi faqat. Si ayah mendapatkan warisan dengan jalur al-asabah saja, dengan syarat apa? Alla yakuna lil mayyit far'u warithin. Si ayah mendapatkan warisan secara ta'sib, yakni sisa saja tanpa al-farad, dengan syarat apa? Si anak yang meninggal, al-mayyit, tidak memiliki keturunan. Tidak memiliki keturunan, baik keturunan laki-laki ataupun keturunan perempuan. Nah, nanti ada akan beda hukumnya keturunan laki-laki dengan keturunan perempuan. Nah, jadi di sini disebutkan secara umum far'u waritsin. Disebutkan secara umum, maksudnya bagaimana? 6. Si anak yang meninggal tidak memiliki keturunan, baik keturunan laki-laki ataupun keturunan perempuan. Beda dengan yang pertama tadi. Tadi disebutkan apa? Far'u waritsin zakarin. Ada zakarnya, laki-laki. Yang pertama al-farad, si ayah mendapatkan al-farad dengan takaran 1/6. Syaratnya apa? Mayyit memiliki keturunan laki-laki. Yang meninggal memiliki keturunan laki-laki. Nah, yang kedua, 6, ayah mendapatkan sisa atau digolongkan sebagai asobah. Digolongkan sebagai asobah. Nah, biasanya kalau sudah asobah ini dapatnya paling banyak. Nah, ayah digolongkan sebagai asobah dengan syarat apa? Si anak tidak memiliki keturunan, baik keturunan laki-laki ataupun keturunan perempuan. Kalau disebutkan far'u waritsin, keturunan yang mewarisi. Nah, maksudnya ini disebutkan keturunan yang dimaksud di sini umum sifatnya, baik keturunan laki-laki atau keturunan perempuan. Nah, yakni dalilnya di sini lanjutan pada ayat tadi, yaitu surat An-Nisa ayat yang ke-11. Fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi tsuluts. Nah, dan apabila yang meninggal tadi tidak memiliki keturunan, sementara ahli waris yang ada adalah ibu dan ayah, wa warithahu abawahu musanna, lafadznya musanna, abawahu barakallahu fikum. Dalam bahasa Arab lafadz-lafadz seperti ini, abawahu artinya apa? Abun satu ayah. Kalau abawahu dua ayah. Masa dua ayahnya? Enggak mungkin. Maksudnya di sini barakallahu fikum, bahasa Arab seperti ini. Nah, contohnya salah satunya ini, abawahu maksudnya barakallahu fikum adalah ibu dan ayah. Nah, sama para ulama mengistilahkan dua orang sahabat yang mulia, Abu Bakar dan Umar, disebutkan dengan al-umarani. Al-umarani. Kalau secara bahasa artinya apa? Dua orang Umar. Tapi yang dimaksud siapa? Abu Bakar dan Umar. Dan juga di dalam hadis al-bai'ani bil khiyar. Al-bai'ani bil khiyar. Al-bai'ani, al-bai', naam, yang membeli. Naam, kalau al-bai'ani dua pembeli, secara bahasa seperti itu artinya, tapi maksudnya adalah pembeli dan penjual. Al-bai'ani bil khiyar, pembeli dan penjual memiliki khiyar, memiliki pilihan. Nah, pembeli boleh membeli dan boleh membatalkan transaksi. selama belum berpisah. Malam yatafarraqu, selama belum berpisah. Begitu juga penjual punya hak nam menjual atau membatalkan transaksi. Malam yatafarraqu, selama dia tidak berpisah, mereka berdua belum berpisah. Nah, tapi kalau sudah berpisah tidak boleh. Nah, barakallahu fikum. Jadi wawaritahu abawahu, jangan diartikan dua orang bapak. Maksudnya apa? Ibu dan ayah. Apabila si yang al-mayyit itu tidak memiliki anak, kemudian ahli warisnya adalah dua orang tuanya, ayah dan ibu, maka si ibu mendapatkan sepertiga. Si ibu mendapatkan sepertiga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan batasan atau jatah untuk ayah. Ayatnya berhenti sampai di situ. Nah, kalimatnya berhenti sampai di situ. Lanjutan ayatnya masih banyak, tapi pada konteksnya terkait dengan warisan ayah dan ibu dari anak yang meninggal, yang mana anak ini tidak memiliki keturunan. Naam, barakallahu fikum. Allah hanya berhenti sampai fali ummihi tsuluts, untuk ibunya sepertiga. Nah, untuk ayahnya tidak disebutkan. Saya tuliskan ayatnya. Fa illam yakun lahu waladun wa warithahu abawahu. Nah, abawahu fali ummihis berapa? Thuluts. Thuluts artinya apa? Sepertiga. Kalau seandainya al-mayyit lam yakun lahu, tidak memiliki anak, dan yang mewarisi hanya siapa? Abawahu, dua orang tuanya. Nah, bukan dua bapak, tapi dua orang tua, yakni ayah dan ibu. Fali ummihis thuluts, untuk ibunya sepertiga. Berhenti di sini. Nah, ayatnya. Maksudnya kalimat pada konteks ini terkait dengan pembahasan lanjutan ayatnya masih ada, tapi terkait dengan konteks seperti ini berhenti di sini kalimatnya. Nah, barakallahu fikum, secara dalam bahasa kita ada titiknya sampai di situ kalimatnya. Dan Allah tidak melanjutkan pada ayat tersebut dalam keadaan yang disebutkan anak tidak memiliki keturunan. Barakallahu fikum. Berhenti sampai di situ untuk ibu dan tidak dilanjutkan untuk ayah. Maka ini menunjukkan, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab lain, fadalla ala annahu yarithu fi hadhil hal bitta'sibi faqat. Maka menunjukkan bahwa si ayah dalam keadaan seperti ini, yang meninggal tidak memiliki keturunan, si ayah mendapatkan jatah warisan secara taksib, yakni dia digolongkan sebagai asobah. Nah, kenapa? Karena untuk ibu saja disebutkan takarannya, untuk ayah tidak disebutkan. Nah, padahal disebutkan wawarithahu abawahu, yang mewarisinya, yang mewariskan harta adalah kedua orang tuanya. Nah, untuk ibu disebutkan takarannya, sementara untuk ayah tidak disebutkan. Maksudnya bagaimana? Ibu mendapatkan sepertiga, ayah mendapatkan apa? Sisa. Nah, ini keadaan yang kedua. Adapun yang ketiga, wa yarithu bil fardi wa ta'sib. Si ayah mendapatkan warisan bil fardi wa ta'sibi ma'an. Mendapatkan warisan dengan jalur farad dan taksib, dia digolongkan sebagai ashabul furud dan digolongkan juga sebagai al-asobah, sebagai asib. Dia digolongkan sebagai ashabul furud sehingga si ayah mendapatkan seperenam. Kemudian dalam satu keadaan atau pada waktu yang sama, dia digolongkan juga sebagai al-asobah. Nah, sehingga dia mendapatkan seperenam plus yang sisa. Nah, dia mendapatkan 1/6 tambah yang sisa. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana itu? Bisyartin, dengan syarat. Bisyartin. An yakuna lil mayyit far'u warisin unsa la dzakara ma'aha. Yang mana al-mayyit memiliki keturunan perempuan dan tidak ada laki-lakinya. Nah, dia tidak punya saudara laki-laki. Al-mayyit memiliki keturunan perempuan, nah, dan tidak ada laki-lakinya. Dan tidak ada laki-lakinya. Barakallahu fikum. La dzakara ma'aha. Tidak ada laki-lakinya. Sehingga oleh karena itu gambarannya, gambarannya saya hapus. Barakallahu fikum. Yang keempat ini mayit yang meninggal punya ayah, kemudian punya anak perempuan. Barakallahu fikum, anak perempuan. Maka di sini ayah mendapatkan secara apa? Al-farad dan ta'sib. Di sini takaran untuk ayah berapa? 1/6. Kemudian ini barakallahu fikum dapat separuh. Nah, jadi hartanya dibagi menjadi 6. Al-mayyit harta dari mayit ini dibagi menjadi 6. 3/6-nya untuk 3 bagiannya. 6 untuk anak 1 bagian untuk ayah. Sisa berapa berarti? Sisa 5 bagian. Kemudian 3 bagiannya untuk anak. Sisa berapa? 2 bagian. Nah. Saya ulangi. 1 2 3 4 5 6. Nah, kita coret yang pertama, 1 bagian. Hartanya dibagi 6. 1 bagiannya untuk ayah. Nah, sisa berapa? 1 2 3 4 5. Kemudian anak perempuan dapat separuh. Berarti dia dapat berapa bagian ini? 3. 1 2 3. Nah. Barakallahu fikum. Kemudian ayah secara taksib juga dapat karena masih sisa, maka sisanya diperuntukkan untuk ayah. Jadi total semua untuk ayah berapa bagian? 6. 3 bagian. Nah, kita murojaah sedikit pelajaran yang kemarin atau yang sebelumnya. Mayit anak perempuan, kemudian dia punya ayah dan ibu. Nah, dalam keadaan ini ayah dapat total semua jatah untuk ayah berapa? 3 bagian, ya, setengah atau 3 bagian. Nah, kita kasih 3 bagian, ya. Nah, coba dalam keadaan seperti ini berapa bagian untuk ayah? Nah. Berapa Bu Lutfi? 2. Nah, betul, dapat 2 bagian. Jadi hartanya dibagi 6. Nah, karena ibu mendapatkan warisan apabila mayit ini punya anak. Baik anak laki-laki atau anak perempuan, si ibu mendapatkan 1/6. Nah, kan disebutkan di ayat yang tadi kita sebutkan, 6. Barakallahu fikum. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Apabila punya anak, baik laki-laki atau perempuan, si ibu mendapatkan 1/6. Nah, ini juga dapat 1/6. Ini juga dapat 1/6. Kemudian anak perempuan dapatnya berapa? Setengah. Setengah. Kemudian sisanya untuk ayah. Nah, berarti harta warisannya kita bagi menjadi 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dalam hal ini pembagiannya kita dahulukan ashabul furud. Siapa saja ashabul furud di sini? Tiga-tiganya ashabul furud. Ya. Asobahnya ada berapa? Siapa asobahnya? Ayah. 6, ayah. Yang pertama untuk ibu satu bagian, kita coret sisa 5 bagian. Kemudian untuk ayah 1/6, kita coret satu, sisa 4 bagian. Kemudian anak dapat separuh, berarti dapat berapa bagian? 3 bagian, kita coret 3. Sisa berapa? Sisa 1. Sisanya untuk siapa? Untuk ayah. Berarti ayah di sini dapat berapa bagian? 2. Berarti dia jatahnya 2/6. Kalau di sini tadi dapatnya berapa? 3 bagian, 3/6, lebih banyak 6. Karena enggak ada ibu di sini. Kalau di sini ada berada ibu. 6. Mafhum? Jadi jangan apa? Kok enggak langsung aja dibagi 2 kan selesai, enggak usah. 6 selesai, ini dapat setengah, si ayah dapat setengah. Enggak seperti itu keadaannya. Biar kita paham jalurnya, lewatnya lewat mana. 6. Walaupun sama-sama hasilnya dapat 1/3, nanti kalau kita dibenturkan dengan keadaan yang berbeda, nanti bingung. Kalau ini setengah, ayah setengah, anak setengah, ibunya dapat berapa? Nah, barakallahu fikum. Contoh, kemudian berikutnya adalah contoh-contohnya. Nah, mithalu irtihi bil farad. Contoh, ayah mendapatkan warisan secara farad saja. An yamuta syakhsun an abihi wa bnihi. Yaitu seseorang meninggal, kemudian yang tertinggal dari ahli warisnya adalah bapak dan anak laki-lakinya. Nah, pada gambaran tadi, nah yang pertama, barakallahu fikum, ayah mendapatkan 1/6, kemudian sisanya untuk anak. Nah, falil abi as-sudus, untuk abi 1/6, untuk anak, anak laki-laki berapa? Sisa, yaitu 5/6. Wa mithalu irsihi bitaksibi faqat. Adapun contoh warisan, si ayah mendapatkan at-taksib saja. An yamuta syakhsun an zaujatihi wa abihi. Faliz zaujati ar-rubu' walil abi al-baqi. Nah, contohnya apa? Ini belum kita hapus ini ya. Nah, kita hapus yang ini. Mayit. Contoh yang kedua. Mayit meninggalkan anak. Enam. Afwan. Contohnya disebutkan. An yamuta syakhsun an zaujatihi. Istri. Wa abihi. Dan ayah. Maka dalam keadaan seperti ini ayah mendapat sebagai asobah, mendapatkan secara taksib. Untuk istri karena enggak punya keturunan, istri dapat 1/4. Sisanya untuk ayah 3/4. Berarti hartanya terlebih dahulu dibagi menjadi 4, satu bagiannya untuk istri, kemudian 3 bagian untuk ayah. Nah, wa mithalu irzihi bil farad wa taksib. Nah, adapun barakallahu fikum, contoh si ayah mendapatkan warisan secara al-farad dan taksib, secara farad dan taksib, yang ketiga berarti ya, mendapatkan 1/6 kemudian ditambah dengan yang tersisa. An yamuta syakhsun an ibnatihi wa abihi. Seseorang meninggal, yang mana dia meninggalkan ahli waris anak perempuan dan ayah. Anak perempuan dan ayah. Mana yang didahulukan? Untuk anak perempuan. Nah, falil binti an-nis. Untuk anak perempuan setengah. Walil abi. Dan untuk ayah as-sudus. 1/6 secara farad. Ditambah lagi plus al-baqi, yang tersisa secara apa? Taksib. Secara taksib. Nah, kalau dalam gambaran ini si anak perempuan mendapatkan 3 bagian, si ayah mendapatkan 3 bagian, sama-sama setengah. Kalau tadi gambaran yang sudah kita hapus, 6 ada ibunya, tambah ada ibu. 6 si anak mendapatkan 1/4 setengah atau tiga bagian, si ibu mendapatkan satu bagian, si ayah mendapatkan satu bagian secara farad, kemudian yang tersisa satu bagian diserahkan juga untuk ayah, sehingga totalnya dia mendapatkan berapa? Dua bagian. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita, kita lanjutkan fi liqa'il ati. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.